Apakah boleh zikir dalam kamar mandi atau WC? Adakah zikir dalam hati? Naam. Ya, tidak disebut zikir kalau dalam hati ya. Naam. Maksudnya berzikir dengan lisan, talaffuz. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk senantiasa membasahi lisan kita dengan zikir. Ya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu seperti dalam kamar mandi. Nah, apabila seorang hendak mengucapkan basmalah dari luar kamar mandi, kemudian dia berwudu, nah, dan di dalam kamar mandi tidak diperbolehkan berzikir. Nah. Wallahu ta'ala 'alam.